cinta sebesar dunia. Agar engkau tahu besarnya cintaku. Apa kau tak merasa, kau tak meraba, Yolanda. Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Di sini aku menunggu. Dengan siapa semalam berbuat apa?